Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. جماعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-111 dari surah Hud, demikian juga 112, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kullal lamma la yuwaffiyanhum rabbuka a'malahum, yakni semua umat-umat yang kami telah ceritakan kepada engkau, barakallahu bikum, Nabiullah Nuh dengan kaumnya, Nabiullah Salih, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Lut, dan yang lainnya yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, di surah ini. Demikian juga Fir'aun dengan bala tentaranya, pasukannya. Lamma la yuwaffiyannahum a'malahum. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi apa yang Allah janjikan kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia dan di hari akhirat. Yani kapan mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan yang mereka dapatkan. Kapan mereka melakukan kejelekan, maka kejelekan pula yang mereka dapatkan. Baik. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Besar kecil yang mereka lakukan, banyak atau sedikit, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tidak ada satu pun yang terlindung dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Demikian juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun suara yang muncul kecuali Allah Maha mendengar dengan berbagai macam bahasa. Dan waktu yang bersamaan sekalipun. Barakallahu fiik. Waktu yang bersamaan dengan bahasa yang berbeda-beda dan permintaan yang bermacam-macam, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Barakallahu fikum. Itulah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan umat-umat terdahulu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, barakallahu fiikum, yang tentunya sekarang ini tinggal kisah bahwa mukjizat setiap nabi demikian dan demikian, sekarang ini tinggal kisah, barakallahu fiikum. Akan tetapi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, mukjizatnya dan orang-orang yang mengimaninya sekaligus yang menentangnya juga ada. Barakallahu fikum. Walaupun Nabi kita sudah meninggal dunia, tapi mukjizatnya ini masih ada di hadapan kita, barakallahu fikum. Yani Al-Qur'an. Mukjizat ini masih, barakallahu fikum, dengan tantangannya masih berlaku sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum salihin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Tantangan ini masih ada. Kalau kalian masih ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Nabi kami, Rasul kami, hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan kalian mendatangkan satu surah saja. Dan panggil siapapun yang pengen kalian panggil dari orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang jenius. Berkumpul kalian untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. In kuntum sadiqin, kalau kalian betul-betul benar dalam pengakuan kalian bahwa Quran ini buatannya Muhammad, karangannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian tidak bisa dan pasti tidak akan bisa. Ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang serupa sama dengan Al-Qur'an ini. Barakallahu. Mukjizat ini muayyanah. Barakallahu. Walaupun masih ada saja orang-orang yang menentangnya. Sama seperti ketika Rasulullah masih hidup, ada orang yang menentangnya. Tapi banyak pula yang mengimaninya. Dan inilah yang ajaib yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti ada yang barakallahu fikum tidak pernah melihat aku. Barakallahu fikum. Tapi mereka sangat percaya terhadap aku. Tidak hadir ketika Al-Qur'an diturunkan, tapi sangat yakin dia dengan Al-Qur'an yang ada padanya. Ini hebatnya barakallahu fikum. Hebatnya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ikullallama alaihi wabiyanahum rabbuka amalahum. Ya, sudah kita lewati kisah-kisah setiap umat dengan Nabi yang diutus kepada mereka, serta azab yang Allah turunkan kepada mereka yang menentang. Innahu bima ya'maluna khabir, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apapun yang mereka lakukan dari kesyirikan, penentangan. Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, maka berlaku istiqamalah engkau wahai Muhammad, tetap terus menerus di atas al-haq sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Inilah suatu yang sangat luar biasa. Istiqamah, tidak berubah-berubah, tidak surut, tidak mundur, tidak kendor, tapi istiqamah. Dan ini adalah karamah. Ini karamah yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karamah itu artinya pemuliaan. Bisa dipahami insyaAllah. Karoma itu yang biasa orang mengatakan yang aneh-aneh, yang bisa terbang-terbang, yang bisa ngilang-ngilang, yang bisa itu yang mereka anggap karoma. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan ini yang paling hebat dari karoma-karoma itu. Barakallahu fikum. Karena karoma yang aneh-aneh, yang barakallahu fikum, yang biasa disebut orang oleh orang sebagai karoma, itu adalah dari keinginan dia. Barakallahu alaikum. Kesukaannya dia. Tapi istiqamah itu adalah yang dia lakukan untuk keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat istimewa. Barakallahu alaikum. Sangat luar biasa istiqamah ini. Baik. Inilah yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau pernah mati. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah. Lah ketika dia istiqamah dan meninggal dunia di atas kebaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Ini bushra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala menjelang kematian seseorang yang istiqamah di atas al-haq. Malaikat turun menyampaikan berita gembira untuk mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati. Wabshiru, bergembiralah engkau dengan apa yang Allah SWT janjikan untuk engkau. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah. Bagaimana itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Wa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang berjumpa dengan dia. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Taib, Aisyah mengatakan, "Akarahiyatul maut ya Rasulullah. Fakulluna nakrahul maut." Apakah yang Rasulullah maksud itu adalah takut mati? Ya, semua orang takut mati. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu yang saya maksud. Akan tetapi ketika orang yang beriman hendak mati, turun malaikat untuk memberitahukan berita gembira, menyampaikan kebahagiaan untuknya. Maka dia pun senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Tapi kalau orang itu kafir, menentang, pembangkang dia, tidak mau diperintah, tidak mau dilarang, mau-maunya saja dia, maka malaikat pun turun, tapi memberitahukan berita yang mengerikan untuknya, sehingga dia enggan untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggan untuk bertemu dengannya. Barakallahu fiik. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka istiqamah. Baik. Yani tetap teguh di atas kebenaran, di atas kebaikan. Tidak plimplan. Barakallahu fiik. Tidak setengah-setengah. Baik. Tapi senantiasa semangat untuk berada di atas kebaikan dan kebenaran ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang taubat bersama dengan engkau, kaum mukminin. Barakallahu fiik. Wa la tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Barakallahu fiikum. Melampaui batas. Maksudnya di sini, barakallahu fiikum, apa yang Rasul contohkan itu saja yang kita lakukan. Jangan nambah-nambah dan jangan ngurang-ngurangi. Karena kita hanya diperintah untuk ikut. Syariat ini paten. Barakallahu fikum. Sempurna. Tidak perlu ada penambahan. Tidak perlu ada pengurangan. Inilah agama kita. Syariat kita. Sebagai contoh. Barakallahu fikum. Ada beberapa orang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya ke istri-istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah di rumah. Baik. Sepertinya mereka menganggap bahwa terlalu sedikit ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanahum taqalluha. Baik. Tapi mereka berpikir ulang, "Oh, Rasulullah pantas untuk itu," menurut mereka. Karena Rasulullah telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka seorang di antara mereka mengatakan, "Oh, saya tidak akan tidur malam, akan senantiasa sholat malam sepanjang malam, setiap malam." Tidak mau tidur dia. Yang lainnya mengatakan, "Oh, anak akan puasa terus menerus." Satunya lagi mengatakan, "Oh, anak tidak akan menikahi perempuan, anak fokus ibadah." Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Antum taquluna kadza wa kadza?" Kalian yang mengatakan ini dan itu? "Qalu na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, dan aku pula yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku sholat malam dan aku juga tidur. Karena mata ini, barakallahu fiik, punya hak untuk diistirahatkan. Badan juga perlu untuk kita istirahatkan. Karena badan ini ibarat tunggangan. Barakallahu fiik. Penunggangnya adalah hati kita. Jadi, hati kuat, jasad juga harus kuat. seiring sejalan. Barakallahu fikum. Aku juga puasa, aku juga tidak puasa. Tidak setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi bukan cuma satu perempuan, banyak perempuan aku nikahi. Dan di setiap sisi-sisi kehidupan ada di sana amal saleh, ada di sana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga ini syarat dan subur dengan apa? Dengan amal saleh. Barakallahu fiik. Kehidupan rumah tangga ini penuh dengan kebaikan. Kalau kita bangun di atas kebaikan. Barakallahu fiik. Kalau kita tumbuh besarkan dengan kebaikan, maka dia akan menjadi lahan subur untuk amal saleh. Allahu musta'an. Kemudian akhirnya Rasul mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ini sebagai contoh untuk tidak berlebihan dalam beragama. Barakallahu fiikum. Melebihi apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhananya juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Muzdalifah mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah. Beliau mengambil batu seperti apa? Ujung jari di satu ruas jari, seperti batu ketapel. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bimithli hadza farmu." Ambil batu yang seperti ini saja pakai melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dengan perkara yang berlebih-lebihan. Baik. Perkara yang berlebih-lebihan itu ambil batu yang lebih besar. Atau ambil batu kemudian dicuci, kemudian dikasih minyak wangi. Baik, untuk dipakai melempar jumrah. Ini tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum lagi dibaca-baca, entah baca-bacaan apa. Yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Pokoknya batu-batu apa saja. Barakallahu fikum. Yang tidak melebihi apa? Tapi seruas jari ini. Allahu musta'an. Dan banyak dari contoh-contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, dan beliau mengingatkan, "Wa iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan. Melampaui batas. Allah musta'an. Kita dilarang berlebih-lebihan dan juga dilarang mengurang-urangi. Barakallahu fiik. Fastaqim kama umirta wa man tawa wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan, Allah Maha melihat sekecil apapun dan dimanapun kalian berada. Baik, kalian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat barakallahu fikum sebagai pengingat untuk kita. Baik, bahwa setiap umat telah dibalas ganjari oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya dan untuk kita semuanya, untuk istiqamah di atas al-haq, tetap terus berada di atas kebenaran ini. Bukan berarti tidak pernah tergelincir, tidak pernah salah, tidak pernah, bukan gitu maksudnya. Karena perkara itu satu yang mesti, barakallahu fikum, mesti akan dilakukan, dilewati oleh orang. Adanya kesalahan, adanya kealpaan, ada saja. Tapi segera mungkin orang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya. Allah Ta'ala sebelum datang kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita berkata, "Majlis subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika."